Fa raddun, baru itu ditolak. Jadi ada tidak dicontohkan Nabi, tidak ada di zaman Nabi, tapi diperintahkan oleh Nabi secara umum, dikerjakan oleh manusia sesuai dengan situasinya, bukan sesuatu yang baru, bukan bid'ah. Ketika hari Selasa malam Rabu, ba'da maghrib ngaji di Masjid Raudhatul Musyawarah Kemayoran ini, disyuting oleh TV 9, boleh enggak? Boleh enggak? Mana hadisnya? Lalu mereka mengatakan, "Lau kana hadza khairan lasabaquna." Kalau ini baik, niscaya itu akan didahului oleh kita, oleh telah orang-orang dahulu telah mengerjakan ini. Iya, secara konsep umum, tapi secara khusus, kasus per kasus, maka Islam memberikan tuntunan secara umum. Sehingga setiap ada kejadian-kejadian, Islam bisa menjawab. Gino Bangge. Nah ini mungkin rotok agak dalam sedikit, tapi memang enggak apa-apa, biar paham. Oke. Baik jenengan yang hadir ataupun pemirsa TV 9 ini. Karena ini poinnya, jadi satu perbuatan yang mutlaqah wadum qayadah, ini dimahdohkan. Yang tidak teratur, tidak diberikan hal yang paten, harus paten. Ini bedanya. Baca Al-Quran darusan, perintahnya ada. Menghidupkan bulan Ramadan, perintahnya ada. Oke. Isinya apa? Di sini kata Imam Al-Manawi, dijelaskan oleh Syekh As-Sunani, dijelaskan, monggo, dengan tilawah, sholat, zikir. Nah, teknis zikir bagaimana? Ini teknis. Sendiri monggo, bersama-sama monggo. Gino bongge? Pelan-pelan silahkan, keras silahkan. Gino bongge? Bersama-sama berzikir, silahkan. Majtama'a qaumun majlisin yadhkurunallah illa haffat 'alaihimul malaika ghasyiyatuhumur rahmah. Tidak berkumpul stokom di majelis pun berzikir kepada Allah. Menyebut asma Allah, kecuali malaikat datang melindunginya dan rahmat Allah datang menyiraminya. Di mana berzikir, kapan berzikir, bersama siapa berzikir enggak ditentukan. Ketika jenengan ngendekan zikiran ba'da maghrib di Masjid Al-Musyawarah ini, salah apa benar? Salah benar? Diperintahkan Nabi maupun enggak? Diperintahkan secara umum, teknisnya tidak ditentukan. Bukan buat-buat yang baru, lah ini. Nah kalau kemudian hadis Nabi mencakup semuanya, apa yang dikerjakan nanti sampai kiamat, hadis itu enggak cukup, Pak. Maka oleh Rasulullah berikan poin-poin umum, teknisnya ini. Au ilmu syar'i, belajar ilmu syariat. Perintah umum ada. Kapan, di mana, bersama siapa, medianya apa, enggak ditentukan. Ketika hari Selasa malam Rabu, ba'da maghrib ngaji di Masjid Raudhatul Musyawarah Kemayoran ini, disyuting oleh TV 9, boleh enggak? Boleh enggak? Mana hadisnya? Apa pernah dicontohkan Nabi TV 9 itu? Bid'ah TV 9 itu. Nah ini kuncinya di sini. Kunci di sini. Apa? Tidak ada dalilnya. Ada dalilnya tapi am. Sama begini. Saya seorang guru. Saya katakan nanti tanggal 12 Oktober ada UTS. Jam 8 pagi di ruang 3, materinya matematika. Saya umumkan ke murid-murid saya. Pasti kan? Paten kan? Lalu dia kemudian tanggal 12 Oktober, justru dia bukan di ruang 12, tapi di Masjid Kemayoran ini, bawa buku bahasa Arab. Benar enggak? Salah. Kenapa? Sudah ditentukan. Tempatnya ditentukan, waktunya ditentukan, materinya ditentukan. Ini yang mahdhom qayadah, paten ini. Salat, puasa, zakat. Tapi ada saya perintahkan ke murid saya. Ini ada PR. Kerjakan ya bab 2 ya. Besok setorkan ke saya. Ketika saya merintahkan untuk mengerjakan, saya tidak menentukan tempatnya di mana, waktunya kapan, bersama siapa. Ketika murid saya itu mengerjakan tugas itu, PR itu di perpustakaan dengan temannya, salah apa tidak? Enggak salah. Ketika murid saya itu mengerjakan PR di rumahnya sendirian setelah maghrib, salah enggak? Enggak salah. Ketika dia mengerjakan PR ba'da subuh dengan orang tuanya, salah enggak? Enggak salah. Kenapa? Saya tidak menentukan. Saya tidak menentukan. Pokoknya kerjakan PR ini ya, bab 2, besok setor. Teknisnya, monggo jenengan atur sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang jadi poin-poin menjadi khilafiyah antar kita. Nah, kalau masalah khilafiyah, bukan masalahnya dolalah dan tidak dolalah. Bukan murtad dengan tidak murtad, dengan syirik dengan tidak syirik, bukan. Tapi kembali kepada khilafiyah istihadiyah istihad. Kalau benar mendapatkan dua pahala, salah pun tidak dimurkai Allah masih mendapatkan satu pahala. Nah, mengisi bulan Ramadan ini isinya yang mutlaqoh urumqoyata. Termasuk tadarus Al-Quran ini. Perintah untuk membaca Al-Quran ada. Nggih napa nggih? Man qara harfan min kitabillah falahu hasana. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Orang yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali kebaikan. Wala aqul alif lam min harfun. Alif lam bukan satu huruf, tapi alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Perintah untuk membaca Al-Qur'an, memperbanyak Al-Qur'an ada. Kapan, di mana, bersama siapa, enggak ditentukan. Ketika jenengan istirahat kerja sambil baca Al-Quran, boleh enggak? Boleh enggak? Mana hadisnya? Istirahat kerja baca Al-Quran. Ketika Anda di ruang kuliah sambil baca Al-Quran, dosen sedang belum datang, boleh enggak? Ada enggak dalilnya ketika dosen belum datang itu baca Al-Quran? Ada enggak hadisnya? Ketika sopir-sopir nganggur sambil nunggu penumpang baca Al-Quran, boleh enggak? Boleh. Mana dalilnya? Sopir ketika nunggu penumpang itu baca Al-Quran, mana hadisnya? Nah ini, paham sih maksudnya? Paham ya? Di hal-hal teknis seperti itu, bukan hal perlu dalil yang khos. Namun kepada dalil am, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak Al-Quran. Ketika dia baca cuma satu ayat, boleh enggak? Satu makro, boleh enggak? Satu juz, boleh enggak? Menghatamkan, boleh enggak? Mana dalilnya? Harus dibaca. One day one juz. Satu hari satu juz. Ya kan? Pernah enggak Nabi menyuruh satu hari satu juz? Pernah enggak? Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Nah ini. Mana dalilnya itu? Nah, termasuk darusan di bulan Ramadan. Itu ada dua hal. Pertama, untuk menghidupkan bulan Ramadan. Yang kedua, perintah baca Al-Quran. Lalu ketika di situ, di masjid, di musola, habis sholat terawih, baca Al-Quran, tadarus. Bukan hal yang membuat baru. Tapi ikut perintah secara umum. Bukan Nabi tidak mencontohkan, kumpul bersama ada kolaknya lagi. Itu teknis. Media. Lalu Umar, kenapa? Kok Anda kalau berzikir doa kok keras suaranya? Iya Rasul, untuk mengusir setan dan untuk membangunkan orang yang suka tidur. Makanya kadang-kadang ada loh, di satu tempat, dekat Surabaya di sini, selatan sedikit, sholat tidak mau pakai karpet ini Pak. Langsung sholat di atas tanah. Iya. Idul Adha kemarin itu, sholat dia dengan jemaahnya di atas tanah langsung, di atas lapindo itu. Dia katakan, zaman Nabi enggak ada karpet ini. Kalau sholat di atas karpet berarti itu bid'ah. Tulalah finar. Kalau gitu ke Mekah, naik unta saja. Di zaman Nabi enggak ada pesawat itu, naik unta. Nah ini Pak, seperti ini pemahaman yang perlu diluruskan. Inten kontennya apa sebenarnya itu? Mencontoh Nabi itu apa? Mencontoh syariat Nabi Muhammad. Bukan berarti harus dikerjakan Nabi, enggak. Hadis bukan hanya hadis fi'li Pak. Hadis ada tiga, fi'alun Nabi, wa qaulun Nabi, wa taqrirun Nabi. Perbuatan Nabi, dauhnya Nabi, dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, tadi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal menjawab seperti itu, Rasulullah mengakui. Kata sahabat Mu'ad bin Jabal, saya akan beristihad Rasul dengan pendapatku, dan aku tidak akan menyimpang dari konteks Quran dan hadis. Rasulullah mengakui, Alhamdulillah yang telah menjadikan utusan-utusan Rasulullah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dan dibuktikan Rasulullah ketika ada berbeda sahabat, tidak disalahkan, Pak. Sayyidina Abu Bakar itu kalau berzikir berdoa pelan, Pak. Kalau Sayyidina Umar kalau berdoa berzikir itu keras. Sahabat tanya, ini kok beda sih? Abu Bakar pelan, Umar keras. Ketika kumpul ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar, kenapa Anda ini kalau berzikir berdoa kok dengan pelan? Iya Rasul, aku berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar. Pelan pun sudah mendengar beliau, Allah Rabbul Izzati. Lalu Umar, kenapa? Kok Anda kalau berzikir doa kok keras suaranya? Iya Rasul, untuk mengusir setan dan untuk membangunkan orang yang suka tidur. Apa Rasulullah menyalahkan? Fakulluhu tayyib. Rasulullah, fakulluhu tayyib, Bu. Tahu tayyib, Bu? Yang enggak pulang-pulang itu, Bu. Oh, bang tayyib. Yang enggak pulang-pulang itu bang tayyib, Bu. Fakulluhu tayyib, sebab itu tayyib, baik. Enggak disalahkan. Termasuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran sendiri di kamarnya pelan-pelan, monggo. Darusan bersama-sama, monggo. Pakai pengeras suara, silahkan. Asalkan tidak mengganggu kepada yang lain. Ya minimal dibatasi jam lah ya. Jam 10. Teruskan darusannya, tapi matikan pengeras suara yang keluar. Bukan menghentikan darusannya, terus sampai semalam gak apa-apa. Cuma suara keluar itu kalau bisa dimatikan cukup dalam masjid saja. Apa tujuannya? Biar enggak mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan bid'ah darusan. Itu merupakan upaya untuk menghidupkan bulan Ramadan. Bahkan di sini disebutkan bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu merupakan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dibaca sendiri dan bersama-sama. Bahkan Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain halaman 194, Faminat tilawa al-mudarasa, termasuk tilawah itu di bulan Ramadan yaitu tadarus. Al-Mu'abbar anhabil idarah, yang itu giliran. Baca ini terus giliran. Nggih. Wahyak ayakro ala kairihi, wahyakro wairuhu alaihi. Yang satu baca, yang lain mendengar. Yang satu baca, yang lain mendengar. Karena baca Al-Quran itu, Pak, yang membaca dapat pahala, yang mendengarkan juga dapat pahala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibaca Al-Quran, dengarkan. Diam dan dengarkan agar kamu itu dapat rahmat. Jadi dengan darusan itu dapat pahala. Yang baca dapat pahala, yang dengar dapat pahala. Apalagi juga niat belajar tajwid. Makanya, Pak, kalau dengan darusan Ramadan itu perhatikan tajwidnya. Yang dengarkan juga berusaha untuk ngoreksi. Ya, terutama bagi orang yang sudah tahu tajwid, ilmu tajwid itu, koreksi. Ada temannya salah, mungkin panjang pendeknya, ikhfa, iqlab, kurang. Ditegur, diperbaiki. Yang diperbaiki, menyadari. Ucok eker-ekeran. Disalahkan malah berantem. Bonten apa bonten? Bodoh apa bodoh? Kamu bu? Longgi kadang-kadang lo darusan kegeran. Menurut kiai saya begini bacaannya. Enggak salah, enggak. Lo kegeran. Namanya darusan itu adalah mudarosa. Saling mempelajari. Darosa yudari sumudarosatan. Tadarus itu saling membaca, saling mempelajari. Eker-ekeran. Juga kalau bisa, baca tuh sedikit-sedikit. Ini mungkin satu makro, tambah lagi satu makro. Satu sendiri. Selain sampai miring-miring begini. Wis mulai aja, wis ngene. Maca Quran no oma wais dewean tok. Sini ganti ya. Sak makro ganti ngoten niku. Itu mudarosah namanya itu. Nah, apa ini pernah dicontohkan Nabi seperti itu? Itu hal yang mutlako. Munggo teknis itu. Yang tidak ditentukan teknisnya. Konsepnya ada. Perintah umum ada. Dalilnya ada. Cuma teknisnya yang tidak diatur. Ketika dilaksanakan sesuai dengan kondisi, bukan suatu hal yang baru, tapi melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada dasarnya Nabi Muhammad itu dulu juga darusan. Di bulan Ramadan itu dengan Malaikat Jibril. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, An Ibni Abbas, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,